السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأشهد الله رحمكم الله. Penjelasan setelah ta'rifu taharah wa ahamiyatiha, yakni tentang anwa'un najasah, macam-macam najis. Setelah kita memahami tentang apa itu taharah dari sisi ta'rif, definisi makna taharah lughatan wa istilahan, dan kemudian kedudukan taharah dalam Islam, maka al-muallif memberikan penjelasan berikutnya tentang macam-macam najis. Macam-macam najis sebagai bab pertama untuk pembahasan taharah hakikiyah. Karena taharah hakikiyah adalah taharah yang berkaitan dengan anil khubuth awin najas. Jadi proses pembersihan atau penyucian diri dari hal-hal yang dianggap khubuth, kotor, atau benda-benda yang dianggap najis, yang memungkinkan badan kita ini terkena pakaian dan juga tempat salat kita. Ini masuk wilayah taharah hakikiyah. Ini taharah yang berkaitan dengan najis-najis atau benda-benda yang dianggap kotor oleh syarak, bisa dilihat dan bisa dirasa. Jadi taharah atau taharah hakikiyah itu maknanya wajib, jelas. Jadi taharah yang berkaitan dengan hakiki, yaitu hakiki itu zat. Yaitu kalau zatnya itu ada, yaitu benda-benda yang dianggap kotor, maka proses pembersihan dari hal seperti itu disebut dengan taharah al-hakikiyah. Al-maktur bin najasah, yang dikatakan atau yang dimaksud dengan najis, sering kita dengar istilah-istilah najis ini. Jadi benda ini najis, yang itu najis, ada lagi dalam bahasa kita disebut kotor. Kadang-kadang najis dan kotor dalam bahasa Indonesia tidak bisa dibedakan. Kadang-kadang dia merupakan sinonimnya, muradifnya, jadi persamaan. Atau kata lain, kotor adalah najis, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Kalau dikembalikan urutannya kepada tempatnya, jadi makna najis itu memiliki arti yang berbeda dengan kotor. Berbeda. Sehingga dijelaskan oleh al-muallif di sini, an-najasah dhitul taharah. Kotor itu bukan lawan daripada taharah. Yang dilawan taharah adalah an-najasah, itu najis. Jadi seorang yang ingin dikatakan bersih, maka dia harus terbebas dari najis-najis itu. Jadi najis adalah lawan daripada طاهر أو طاهر. والنجس اسم لعين مستقرة شرعا. Dan yang dimaksud dengan najis adalah nama dari satu benda yang dianggap kotor oleh syarak. Jadi yang menyebut kotor itu syarak. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu menetapkan kotornya benda-benda itu, baru dikatakan benda itu sebagai benda najis. Allah dan Rasulnya yang menetapkan tadi benda ini kotor, benda ini kotor, maka dikatakan bahwa benda itu adalah najis. Ya. Najis dengan kotor tentu ada perbedaan dilihat dari aspek iktidayatnya, konsekuensinya, istilzamnya. Itu kalau najis berkaitan dengan hukum-hukum, hukum yang ada kaitannya dengan ibadah. Adapun kotor tidak, belum tentu. Ya. Jadi kotor dalam bahasa kita ini belum tentu membuat kekuatan hukum. Ada unsur-unsur hukum di dalamnya. Ya. Seperti kita katakan tanah, debu, dahak, ludah, ingus, muntah, itu semuanya benda-benda kotor dalam pandangan kita. Atau dilihat dari pandangan kesehatan, oh ini tidak higienis ini. Karena benda-benda itu adalah benda-benda yang kita anggap sebagai kelebihan atau ampas, atau memang menurut adat, menurut budaya tempat, benda itu memang tidak layak tadi, tidak layak untuk ada. Seperti masjid-masjid yang sudah berlantai dan setiap hari disapu bersih, orang yang masuk ke dalamnya dengan debu walaupun kering itu dianggap tidak layak untuk masuk ke dalamnya, dan itu disebut kotor dalam pandangan kita. Artinya tidak bersesuaian tempat yang bersih itu dengan maksudnya seorang dengan adanya tadi benda-benda yang dianggap kotor. Sedangkan najis adalah satu benda yang dianggap kotor oleh syarak. Jadi syarak yang menetapkan kotornya. Jadi bukan manusia, bukan. Ya? Bukan manusia. Dan ini termasuk wilayah tasyri' yang seringkali saya ingatkan, bahwa penetapan hukum halal haram, najis, suci, ini tidak boleh, ya kan? Kita sebagai manusia yang diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap undang-undang atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menambah-nambah atau membuat-buat atau menciptakan tadi kebohongan-kebohongan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau benda itu dikatakan najis oleh Allah dan Rasulnya, kita katakan najis. Kalau benda itu tidak ada dalil yang menetapkan najisnya atau kotornya, maka harus kembali kepada kaidah al-afliyah. Al-afliyah, yani kulla syai' tahara. Segala sesuatu itu asalnya adalah suci. Asalnya adalah suci dan boleh. Kecuali apabila dalil telah menetapkan kotornya atau haramnya satu perkara itu. Jadi ini kaidah yang harus kita pegang. Karena ini wilayah tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba." هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Janganlah kalian mengatakan apa yang disifatkan, apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian sebagai sebuah kedustaan, kebohongan terhadap Allah dan Rasulnya. Dimaksud dengan al-kadzib adalah penetapan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengatakan benda ini najis, benda ini haram atau halal, tapi kita mengatakan hukum yang lain yang bertentangan dengan itu. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, atau yang suci dikatakan najis, yang najis dikatakan suci. Ini termasuk al-kadzib ala Allah, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan ini harus diperhatikan. Ya, keluar semua ungkapan-ungkapan atau ketetapan hukum itu berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan tadi halal haram, najis dan suci, maka tidak boleh ada kedustaan di sana. Jadi kita harus berkata sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ismun li'ainin mustahdharatun syar'an, ini satu benda yang dianggap kotor oleh syarat. Jadi penetapan kotornya adalah datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini yang maksud dengan najis. Ya. Di dalam Islam tidak banyak, sampai lebih dari 15-an begitu, itu tidak. Jadi benar-benar dianggap najis dalam Islam itu, dalam kitab ini hanya disebutkan 12 saja. Tentu pada tahqiq al-muallif, setelah muallif melakukan penelitian, maka hanya didapatkan 12 benda-benda yang dianggap kotor oleh syarak. Kalau sudah dianggap kotor oleh syarak, berarti ada konsekuensi, ada tuntutan hukumnya di sana. Ya. Jadi kalau kita ingin salat, masih ada najisnya, la tasih salat, dan sah salatnya. Kita ada, kita mau salat, pakaian kita ada najisnya, ya, tidak sah salat kita. Tempat salat kita pun ada najisnya, tidak sah salat kita. Ya. Jadi konsekuensi hukumnya itu berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah salat kita. Ya. Jadi ini yang dianggap penting oleh para ulama berkaitan dengan kedudukan atau keberadaan najis, ya, di dalam Islam yang setiap kaum muslimin wajib untuk mengetahuinya. Yang pertama, al-a'yan allati dalla dalil asy-syar'i 'ala najasatiha, ya, benda-benda yang menurut dalil, ya, menurut syarak telah ditetapkan kenajisannya. Yang pertama adalah al-ghaid, ghaidul insan, itu kotoran manusia. Kotoran manusia, wa bauluhu, dan kencingnya, wa huma najasatan bi ittifaqil ulama. Ini ditetapkan kenajisannya berdasarkan kesepakatan para ulama dan tidak ada khilaf fihi, dalam masalah ini tidak ada khilaf. Kalau dikatakan bahwa kotoran manusia adalah najis dan kencingnya pun demikian, yang harus kita pahami berarti ada dalilnya. Ada nas yang menetapkan kotornya dua benda itu. Bersabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, "Idza wati ahadukum min ahlihi al-adha, fa inna at-turab lahu at-tahur." Apabila seorang dari kalian sendalnya menginjak al-adha, yakni kotoran, maka sesungguhnya tanah baginya sebagai pembersih. Ini ibarah al-khabariyah, jadi ungkapan khabariyah dari Nabi SAW, namun maksudnya adalah kita diperintahkan. Di dalam ungkapan Nabi ada perintah, ada perintah untuk membersihkan kotoran-kotoran itu dengan tanah kalau sendal atau sepatu kita menginjak benda-benda najis tadi. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih, ketika Rasulullah melakukan salat subuh berjamaah dengan para sahabat, selesai satu rakaat datang malaikat Jibril memberitahu bahwasanya di sendal beliau ada azab, ada kotoran manusia yang sebelumnya Nabi tidak tahu. Namun setelah diberitahu oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW kemudian melepaskan kedua sendalnya dan diletakkan sebelah kirinya, dan Rasulullah lanjutkan salat subuhnya yang satu rakaat itu dan tidak diulangi rakaat yang pertama. Alasannya adalah karena Rasulullah tidak mengetahui keberadaan najis itu. Jadi berdasarkan dalil ini, Rasulullah telah mengingatkan bahwa tanah sebagai pembersihnya. Itu maknanya fihi amrun minan Nabi SAW. Ada perintah dari Nabi SAW untuk segera membersihkan tadi kotoran yang ada di bawah tapak sendal itu. Dan yang kedua hadisnya adalah setelah Rasul mengetahui di sendal beliau ada kotoran, maka beliau melepaskan. Nah, ini isyarat-isyarat yang satu khabariyah namun mengandung unsur perintah, dan yang kedua adalah langsung perbuatan Nabi SAW ketika diketahui di sendalnya ada kotoran najis, maka Rasul melepaskan. Dari ini semua menunjukkan bahwasannya benda najis tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada, ya, tidak boleh mengenai badan, pakaian, dan tempat salat kita. Ya. Adapun kencing, air seni, ini pun ditetapkan najisnya berdasarkan perintah Nabi yang mulia alaihi wasallam dari jalan Anas bin Malik, ketika seorang Arab Badui buang air seni dalam masjid, maka para sahabat saat itu ingin mengambil tindakan terhadap orang itu karena dianggap sudah mencemarkan kehormatan rumah Allah. Jadi menodai kesucian rumah Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipenuhi hikmah di dalam dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah berikan pada seorang pun dari sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW memiliki hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu dalam pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, pemahaman tentang agama ini. Yang kedua, pada saat agama ini ingin disampaikan kepada orang lain, harus ada pengenalan, pengenalan tentang objek dakwahnya. Apakah dia seorang yang terpelajar atau seorang yang tidak pernah terhidup di bangku sekolah, tidak kenal adab dan sopan santun. Para sahabat tidak melihat unsur-unsur ini. Adapun Nabi SAW melihat. Jadi objek dakwah ini adalah seorang yang tidak mengetahui perbedaan antara masjid dengan tempat lain. Dianggapnya sama saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memperlakukan orang Arab Badu ini itu dengan keras sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ini perbedaannya. Dan kita diperintahkan untuk berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun juga berdakwah dengan hikmah. Jadi orang-orang yang ingin berdakwah, apabila dia ingin mengikuti tarekatul dakwah Nabi SAW, tidak dia harus hikmah. Bukan hanya dia seorang yang paham alim bidin, dan cukup itu. Cara berdakwah juga harus tahu. Objek dakwah, situasi kondisi pun juga harus bisa dibaca dan diketahui. Agar dakwah ini tidak kontraproduktif. Ya, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana cara berdakwah semaksimal mungkin. Ya. Namun kadang-kadang kita tidak mau tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Sallam, ini diabaikan hanya karena ingin mengambil contoh lain dari sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang sudah diingatkan, jangan dia membaca Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Rasul sudah larang, tapi Abdullah bin Mas'ud itu bersikeras untuk tetap membacakan itu. Yang terjadi adalah dia terkena tindak kezaliman dari mereka. Jadi pukuli habis-habisan, bawa belur. Dan Nabi SAW sebetulnya tidak menginginkan itu. Kalau ada seorang dai yang ingin menempuh jalan itu, silakan. Jadi masjid bagaimana kondisi zamannya tidak perlu dipedulikan lagi, tidak perlu dilihat. Apakah mereka fanatik terhadap masalah kunut, fanatik terhadap tahlilan, terhadap masalah peringatan hari besar Islam. Pokoknya disampaikan hukumnya itu bid'ah dan sesat. Kalau ingin dakwah itu selesai satu jam itu, besok tidak dipakai lagi, ya silakan. Namun yang kita pikirkan adalah umat ini perlu bimbingan. Umat butuh perbaikan. Dan itu perlu waktu lama. Kalau kita ini tadi berdakwah di satu tempat dan kita tidak peduli dengan tadi, dengan apa itu hikmah, yang terjadi adalah itu. Belum lagi diikuti dengan ekses yang tidak baik. Jadi penilaian yang sudah buruk, image yang sudah dibangun oleh kita sendiri. Jadi kemungkinan besar akan dibangun dinding penghalang, usaha-usaha untuk menghalangi orang-orang semisal dai-dai yang saya sebutkan itu. Dan itu sudah dilakukan sekarang. Di BSD sudah ada, di Bintaro juga saya dengar sudah ada. Da'uhu wa la tadrumuhu, kata Nabi SAW, biarkan dia dan jangan kalian putus buang air seninya. Ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi SAW. Yani buang air kecil orang Arab Badui itu jangan diganggu. Falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabahu alaihi. Maka tatkala orang Arab Badui itu sudah selesai buang air kecilnya, maka Rasulullah meminta satu ember air dan kemudian fasabahu alaihi. Maka kemudian Nabi menuangkan air itu ke tempat tadi, najis air seni orang Arab Badui itu. Ini Nabi sendiri yang melakukan penyiraman, dan apa yang dilakukan Nabi ini menunjukkan adanya ketetapan hukum najisnya pada itu. Kalau tidak najis, untuk apa Nabi meminta satu ember air? Kalau tidak najis, kotoran manusia, untuk apa Nabi menyebutkan turab itu sebagai pembersihnya? Dan untuk apa Nabi melepaskan kedua sendalnya? Kalau bukan najis, berarti di sana ada tadi ada pengaruh yang ditimbulkan, yaitu ada muslihah, menjadikan ibadah kita ini jadi tidak sah kalau kita ingin sholat. Kalau kita ingin sholat. Najis yang ketiga, al-madyu. Ini termasuk fikih dasar ini. Al-madyu yaitu mandi. المسيو ماء دقيق لذيذ يخرج عند الشهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الوضوء. Yang dimaksud dengan masih adalah air, yaitu cairan yang bening, lengket, keluar apabila ada syahwat. Gambarannya seperti seorang suami sedang bercumbu dengan istrinya, atau dia ingat-ingat berkhayal tentang jima, atau ada dorongan untuk melakukan itu, itu biasanya keluar, keluar ini benda ini, jadi cairan ini keluar. Wala yakun dafiqan, ciri-cirinya yang pertama sudah disebutkan tadi, ini dan syahwat. Jadi mazi itu keluar kalau ada syahwat, kalau ada syahwat. Yang kedua, ciri-cirinya dia tidak memancar, tidak memancar dan tidak diikuti dengan keletihan. Warubama la yuhissu bikhurujihi, kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Ini perlu kita perlu berhati-hati di dalam melihat tadi. Jadi keberadaan mazi ini seringkali keluarnya itu tidak terasa. Jadi di mana tadi alamat atau isyarat yang harus kita pegang? Jadi indah syahwat. Kalau datang syahwat, maka perlu hati-hati. Jadi berasa atau tidak perlu diperiksa. Jadi yang muda-muda terutama ini, yang belum nikah ini lebih lagi ini. Yang sudah nikah masih muda juga itu mudah itu, mudah. Wa yakunu lirajul wal mar'ah, sama saja laki perempuan. Namun para ulama mengatakan untuk wanita ini biasa lebih banyak. Ini wanita juga harus lebih ekstra hati-hati. Karena Rasulullah telah mengatakan ketika ditanya tentang masalah ini, yaitu liman sa'ala wanil mazi, ketika Rasul ditanya tentang mazi, maka Rasulullah mengatakan yaghsil dzakarahu wa yatawadda, maka dzakarnya dicuci, dibersihkan, dibersihkan. Jadi karena sebab tadi mazi keluar dan kemudian wudu lah, itu menunjukkan batalnya wudu, dan dzakarnya dibersihkan itu menunjukkan najisnya. Jadi perintah Nabi yaghsil dzakarahu. Yaghsil dzakarahu. Jadi hendaknya orang itu mencuci dzakarnya, ini menunjukkan najisnya mazi. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun yang keempat yaitu wadiu atau wadi. Wa ma'un nabiyyin saqinun yakhruju ba'dal bawl. Air ini warnanya putih keruh, keluarnya setelah buang air seni. Jadi ada cairan yang keluar mengikuti air seni, ini dihukumi najis. Dihukumi najis. Berdasarkan hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-madi wal wadi wal mazyu, amma al-madi fa huwa alladhi minhu al-ghusl, wa amma al-wadi wal mazyu fa qala ibdil dzakaraha aw mazakirika. Ada tiga cairan selain daripada baul. Jadi kita ini mengeluarkan tiga cairan yang biasa keluar dari zakat baul kita itu, air seni, ada air mani, ada mazi, ada wadi. Air seni najis, mazi najis, wadi najis. Adapun mani, menurut pendapat yang rajih, air mani sperma tidak najis. Tidak najis. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menjelaskan bahwa kedudukan air mani itu semisal busok, semisal ludah. Jadi tidak, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang rajih. Innama huwa bimanzilatil muqat wal butaq. Antihi anka walau bizkhirah. Jadi dia kedudukannya sama dengan muqat wal butaq. Jadi dahak dan ludah. Tapi bersihkan dia. Jadi tetap diberitahu dibersihkan. Namun menyebut benda itu najis, la yajuz, tidak boleh. Karena najis tadi memuat tadi unsur-unsur kekuatan hukum dalamnya, itu sebagai penghalang sahnya salat kita. Tapi kalau kotor, saya kotor, itu bersihkan kotor. Ya bersihkan kotor. Jadi kedudukan wadi seperti itu. Najis juga, karena Ibn Abbas yang mengatakan bahwa mani itu tidak perlu mandi, dibersihkan tapi tidak perlu mandi. Sedangkan mazi dan wadi ini harus dicuci. dan wudunya batal harus diulang. Hadis ini hadis mauquf ya. Jadi sampai kepada Ibnu Abbas saja. Hadis mauquf apabila masuk wilayah akidah dan wilayah hukum, maka binisbatil hukum marfu'an. Jadi kaitannya kepada hukum itu derajatnya marfu', yaitu sampai pada Nabi. Jadi mauqufun sanadan wa marfu'un hukman. Kalau hadis itu mauquf, itu para ulama itu mengingatkan apabila dilihat dari aspek hukumnya, maka itu sampai pada Nabi SAW. Walaupun dilihat dari aspek sanadnya, sanadnya, jadi penyebutan mauquf itu kan sanad. Artinya tidak dari Ibn Abbas berhenti. Ibn Abbas tidak mengatakan aku mendengar dari Nabi. Berarti kan berhentinya di Ibn Abbas. Ya? Ibn Abbas mengeluarkan tadi kesimpulan hukum, ya, baik masalah akidah maupun masalah ahkamu syariah. Maka harus dipahami bahwa kedudukan hadis mauquf seperti itu adalah marfu' ila Nabi SAW. Itu hakikatnya sampai pada Nabi. Kenapa? Karena para sahabat tahu diri, mereka menyadari bahwa ini wilayah-wilayah yang tidak bisa tidak ya, membutuhkan dalil. Dan apa yang tidak disebutkan dalilnya di sana berarti itu adalah hasil pemahaman para sahabat. Jadi para sahabat tidak mungkin untuk menjelaskan masalah akidah dan hukum syariat ya, itu berdasarkan logikanya dan mungkin karena mereka orang yang paling tahu, orang yang paling paham ya, bahwa ini wilayah tasyrif yang tidak berhak seorang manusia pun dari kalangan sahabat untuk ikut-ikutan di dalam menetapkan tadi produk hukum syarat ya. Kecuali yang tadi yang isyarat-isyarat dari nas itu ada tapi tidak fati, maka para sahabat mengeluarkan dalil berdasarkan isyarat-isyarat itu ya. Kalau kita pahami kaidah ini nanti mudah, ya, mudah. Kita tidak perlu berselisih soal apakah sholat jenazah angkat tangan atau tidak, takbir-takbirnya itu. Sholat Idul Fitri pun demikian. Ya, karena hadisnya yang disahkan oleh Syaikh Al-Bani riwayat Baihaqi itu mengatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an itu mengangkat tangannya setiap takbir Idul Fitri, Idul Adha dan sholat jenazah. Ya. Maka mestinya dipahami sebagaimana pemahaman jumhur ulama. Jumhur ulama memahami bahwa hadis ini mauquf, tapi Ibnu Umar tidak mungkin berbuat bid'ah, tidak mungkin. Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti iktidaan bi Rasulillah, pasti mutaba'atul sunnah, pasti mengikuti sunnah. Hanya saja tidak ada tadi, tidak ada dalil itu yang sah menjelaskan masalah itu. Ya. Jadi kesikuan kita terhadap sahabat itu harus sampai pada tingkat itu. Ya. Di dua wilayah. Akidah, hukum-hukum syarak, para sahabat tidak ada yang berani untuk tadi menciptakan khurafat-khurafat dan juga bid'ah-bid'ah. Ya. Yang kelima, damul haid. Ini sudah disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf bahwasannya darah haid adalah najis. Berdasarkan perintah Nabi SAW kepada seorang wanita yang datang mengatakan bahwa bagaimana kalau seorang dari mereka ini pakaiannya terkena darah haid, kaifa tasna, apa yang harus wanita itu lakukan? Maka Rasulullah perintahkan tahutuhu summa takrusuhu bil ma, ya, hendaknya dia kucak-kucak ya, di darahnya itu ya, kemudian itu dia basahi dengan air ya, dan kemudian disiram di bilas. Setelah hilang tadi keberadaan darahnya itu, summa tusallibihi, maka wanita itu boleh salat dengan pakaian itu. Artinya keberadaan wujudun najasa, wujudun damul haid, itu menunjukkan pakaian itu najis, tidak boleh digunakan sholat ya. Tidak sah sholat yang pakaian kita itu ada najis-najisnya. Jadi mungkin air seni terkena celana ya, atau benda-benda lain ya, itu mengotori pakaian kita, baju, celana kita, itu tidak sah digunakan untuk sholat ya. Karena Rasulullah perintahkan tadi, dibersihkan. Kalau sudah bersih, sumatul salibi, baru dia boleh sholat dengan pakaian itu. Jadi hilangnya najis-najis itu berarti kembalinya tadi ya, status atau kondisi pakaiannya menjadi tahir, menjadi suci dan tidak kotor dalam pandangan syarak. Yang keenam, rausul ma la yu'kal lahmuhu, kotoran dari binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, kotorannya baik padat maupun air seninya. Jadi ini termasuk najis hukumnya. Jadi dari binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Berarti binatang-binatang yang haram dagingnya dimakan, kotorannya, air seninya itu najis. Najis. Ya, wa huma najasani. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW buang air besar, dan saat itu Rasulullah SAW tidak mendapatkan air untuk istinjanya, maka Rasulullah SAW perintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan 3 buah batu. Fawajadtu lahu hajraini wa rawsat. Kemudian Ibn Mas'ud mencari dan dia mendapatkan 2 batu. Ini 2 batu yang betul-betul dikenal ya, batu. Ya. Karena sahabat juga bisa paham lah yang namanya batu betul-betul hakikat, hakikat batu itu yang mana. Kemudian ada satu benda yang dianggap keras, tapi dia dari rausah, yaitu dari kotoran keledai himar. Keledai himar jinak yang dagingnya itu telah diharamkan oleh Nabi pada saat Rasulullah SAW berada dalam peperangan Khaybar. Jadi hukumnya memang hukum yang datang kemudian. Jadi terjadi nasih mansukh. Yang tadinya kotoran keledai, keledai itu kan ada 2, jadi ada yang jinak, ada yang liar. Semua keledai asalnya itu halal, tapi kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menetapkan hukum baru. Ya, setelah ada penghalalan itu, kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan hukum baru bagi keledai yang jinak itu, dagingnya haram dimakan. Jadi sunnah itu bisa menetapkan tadi. Jadi sunnah itu punya kekuatan hukum, sekalipun tidak ada hukum itu tertulis dalam nas Quran. Jadi apabila Al-Quranul Karim tidak menyebutkan adanya hukum itu, namun hadis sunnah itu menetapkan hukum dalam masalah itu, maka hukum sunnah itu menjadi bagian dari hukum syarak. Karena sunnah kedudukannya adalah bisa mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka itu keliru sekali, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Jadi al-munkir sunnah atau al-Quraniyun, mereka tidak akan pernah bisa memahami Islam dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan itu dalam as-sunnah. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan Islam apabila dibuka, maka Al-Quran itu hanya menempatkan 1/4 bagian saja. Adapun salah satu arba' fil Islam, yakni fil sunnah, ada di sunnah. Jadi bagaimana orang ingin tadi ingin menjalankan syariat Islam hanya dengan yang 1/4, itu hanya mustahil. 3/4 itu ada di sunnah. Oleh itu kedudukan sunnah itu kan ada sebagai mu'akid, penegas, penjelas, sebagai mufasir, sebagai pengurai, pemberi penjelasan, sebagai mufassil, sebagai perinci, muqayyid, sebagai pembatas, dan kemudian sebagai man ya'ti bihukmin jadid, sebagai yang mendatangkan hukum baru. Ya. Ini dulu ceritanya di tahun berapa, 80-an. Banyak anak-anak muda itu yang keluar ya kan ke masyarakat, kemudian mereka mensosialisasikan hukum halalnya anjing, hukum halalnya ular dan lain sebagainya. Jadi semua binatang yang diharamkan oleh Nabi SAW itu gak dianggap oleh mereka. Jadi pemahaman mereka itu bahwa apa yang ditetapkan oleh Nabi, hukum yang datang dari Nabi, dianggap itu bertentangan dengan hukum yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Namun alhamdulillah, karena memang penjelasan ini mengandung banyak kesesatan dan penyimpangan, itu tidak akan mungkin bertahan lama. Ya. Jadi kaum muslimin semakin memahami bahwa kedudukan sunnah adalah seperti itu. Ya. Nah, yang berkaitan dengan masalah ini adalah ketika terjadi perubahan hukum tadi. Jadi hukum halalnya tadi, himar, jinak maupun liar, telah dirubah, dibatasi oleh Nabi, hanya keledai liar saja yang tetap halal, sedangkan jinak itu tidak boleh dagingnya dimakan. Maka Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi SAW dengan 3 buah benda keras yang dua ini betul-betul batu, maka fa'amsak al-hajraini, Rasulullah ambil dua batu itu, wa taraha rautah, dan kemudian Rasulullah melempar tadi rautah, kotoran keledai jinak yang sudah mengeras seperti batu, dan Rasulullah kemudian mengatakan hiya ritsun, ya, ini adalah najis, hadza ritsun, ini adalah najis, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ya. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama membuat kias, kias. Jadi ilatnya itu betul-betul sama, ya. Jadi binatang yang dagingnya haram dimakan itu banyak, bukan cuma keledai jinak, ya. Oleh karena itu dihukumi semua kotoran dan air seninya itu dihukumi najis, sebagaimana Rasulullah SAW telah tetapkan hukum najis, dan Rasulullah membuangnya itu, ya. Membuangnya, ya. Dan Rasulullah tidak menggunakan untuk istinja. Berdasarkan hadis ini pula, maka terjadi mafhum mukhalafah. Ada pemahaman terbalik bahwa hukum bagi binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan, semua kotoran dan air seninya tidak najis. Ya. Jadi dari hukum ini, yaitu hadis yang disebutkan tadi, kotoran dan air seni binatang yang dagingnya haram, ya, itu najis. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan, semisal ayam, semisal kambing, sapi, unta dan yang lain sebagainya, itu tidak boleh dinajiskan. Ya. Telah datang dalil lain, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya yang menguatkan dan menegaskan hukum ini, ya. Bahwa kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Kotor, iya kotor. Ya. Kotor, iya kotor. Tapi sampai pada tingkat najis naik tidak mungkin. Ya. Karena hadis riwayat Bukhari ini, ini menjelaskan bahwa benar-benar Rasulullah menetapkan kotoran tadi, binatang yang halal dagingnya dimakan, ini tidak najis. Ya. Berkata Anas bin Malik, qadima unasun min Uqayt am Urainah. فجدتوا المدينة فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ويشربوا من أبوالها وألبانها. Jadi hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam dan yang lainnya. Ya. Ketika datang tamu-tamu, yaitu segolongan manusia itu dari Urainah, ya, yang mereka kemudian terkena gangguan kesehatan. Ya, ketika tiba di Madinah, maka Rasulullah SAW itu perintahkan untuk mencari liqah. Apa liqah? Liqah adalah unta perahan itu yang deras air susunya. Dia telah perintahkan untuk mencari liqah. Kemudian diperintah oleh Nabi agar mereka untuk meminum. Tadi meminum air susu itu unta tadi, dan juga abwaliha, dan juga air seninya. Air seninya. Jadi telah perintahkan ayyashrabu min abwaliha, itu dari air-air seni unta-unta itu dan juga susu-susunya. Ya, ini hadis yang wadi, ya kan, hukumnya jelas sekali. Berdasarkan zahir hadis ini, maka Rasulullah SAW itu menetapkan tadi bahwa kotoran binatang halal dagingnya tidak najis, tapi kotor iya. Ya. Tapi apabila berhajat seorang, dia boleh menggunakannya, ya, walaupun untuk sebagai obat. Ya, sebagai obat. Berkata Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala, lam yadhhab ahadu minas sahabah ilal qawl binajasati. Ya, tidak ada seorang sahabat pun itu yang menetapkan najisnya tadi, itu benda-benda kotoran dan air seni binatang yang halal dagingnya untuk dimakan. Tidak ada. Balil qawl binajasati, barang siapa yang menajiskan, ya, kotoran kambing, kotoran ayam, barang siapa menajiskan, ya, maka ini adalah qawlul muhdad, ini adalah perkataan bid'ah. La tarafa lahu min at-tawaba. Enggak ada seorang sahabat pun yang pernah mengatakan itu. Enggak ada. Berkata Imam Mundhir, man za'ama anna hadha khasun bi aula'i aqwam lam yasub aw lam yasib. Apabila ada orang-orang yang meyakini bahwa ini hanya khususnya bagi tadi tamu-tamu dari Uraina, maka ini pun tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Bahkan penggunaan tadi air seni unta ini, baik dalam pengobatan dulu maupun sekarang, ya, ini tidak ada yang mengingkari. Ghair nakir. Dalilun ala toharatiha. Ya. Yang menunjukkan dalil, ya, tentang toharanya atau bersih atau sucinya air seni unta itu. Ya. Berkata Imam Asy-Syaukani, "Az-zahir taharatul abwal wal asbal min kulli haywan yukallamu." Ya. Ya, jadi berdasarkan semua ini, maka kotoran-kotoran binatang yang dagingnya harus dimakan itu tidak najis dan tidak boleh dihukumi najis. Tapi kotor, ya. Sama dengan kita, ya, tidak boleh menetapkan najisnya ingus, ya kan, tapi kotor, ya. Ya. Jadi masalah yang penting sekali. Sehingga kalau nanti ada seorang yang terkena kotoran-kotoran kambing, ya, kemudian kotoran-kotoran unta, ketika dia menyembelih saat hewan kurban, mungkin saat kurban, maka tidak boleh diperingatkan tadi, ya, tidak sahnya salat mereka itu, ya, karena hukumnya tadi suci, ya. Yang ketujuh, lu'abul kalb, air, ya, air ludah, lu'abnya, air ludah, air liur, air liur anjing. Ini dihukumi najis oleh Nabi SAW. Bejana seorang dari kalian apabila anjing meminum di dalamnya, maka hendaknya dicuci sebanyak 7 kali cucian. Ulahu Nabi Turab, yang pertama dengan tanah. Ulahu Nabi Turab dengan 7 kali cucian, yang pertama dengan tanah. Ini dalam pandangan Al-Imam Malik, ini termasuk tariqah ta'budiyah. Ini cara membersihkan yang termasuk ibadah, tidak boleh dirubah. Ya, jadi tanahnya tidak boleh diletakkan di belakang, tapi tetap di depan. 7 kalinya tidak boleh dikurang jadi 6 atau ditambah jadi 8, tidak boleh. Ya. Jadi ta'budiyah dalam pandangan Imam Malik. Dan Imam Malik ini membatasi najisnya anjing ini hanya pada fam, pada famu wa lu'abuhu. Jadi pada mulut dan air liurnya saja. Sedangkan jumhur ulama ini memasukkan seluruh bagian anjing ini. Al-Imam Syafi'i juga berpendapat seluruh bagian anjing ini najis. Alasannya adalah anjing itu biasa menjilat-jilat seluruh bagiannya, kakinya, badannya itu sering dijilat-jilat. Waki, seperti itu, ya. Kalau kita lihat anjing itu biasa jilat-jilat tadi, seluruh ekornya pun dijilat-jilat. Ya. Jadi jumhur ulama ini pendapatnya lebih berhati-hati. Ya. Namun najisnya itu kembali kepada asal, itu air liur itu yang sebetulnya menjadi sumbernya. Karena jumhur menajiskan seluruh bagian, karena dilihat anjing itu biasa tadi, ya kan, menjilat-jilat seluruh bagian tubuhnya. Ya, oleh itu dinajiskan oleh jumhur ulama itu seluruh bagiannya. Ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam ijtihad atau al-ara atau pendapat. Ya. Adapun hadisnya, pokok asal hadisnya adalah tadi. Jadi air liur itu, ya. Air liur. Adapun seluruh bagiannya bagaimana? Ya, ini sudah masuk pendapat. Ya. Jadi kalau memang ditengarai bahwa air liur anjing itu masih ada basa-basa di ekornya, kemudian kita pegang, ya, maka najis itu bukan karena bulu anjing itu, tapi karena air liurnya, karena air liur, ya, karena air liurnya. Jadi saya katakan ini sudah meluas kepada tadi pendapat para ulama, dan saya kira pendapat para ulama adalah ikhtiyatan untuk berhati-hati sifatnya. Ya. Apalagi dipegang oleh jumhur ulama, dan ini baik untuk berhati-hati, ya. Karena persoalan anjing ini persoalan yang banyak sekali riwayat melihat dari semua aspeknya, ya. Jadi pemeliharaan anjing tidak boleh, ya. Ya. Pemeliharaan anjing saja tidak boleh, kan? Ya. Jadi memelihara, kemudian membiarkan masuk anjing dalam rumah kita juga tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Jadi Islam itu mengingatkan supaya anjing itu dijauhkan, dijauhkan. Kalaupun kita boleh melihara itu pada tiga tempat saja. Jadi untuk berburu, untuk menjaga ternak dan untuk menjaga tanaman. Ya. Jadi untuk menjaga rumah, ya, sebagai satpam begitu itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ke 8, ya, lamul khinzir, daging babi. Daging babi ini hukumnya hampir sama dengan penyebutan dari Nabi SAW, yaitu nomor ke-12. Itu ketika Nabi SAW menetapkan hukum baru bagi keledai jinak tadi. Keledai jinak haram dagingnya. Maka itu kan di Khaibar, ya, di Khaibar. Maka Rasulullah SAW belum yakin, belum pasti kalau seluruh sahabatnya itu sudah mendengar tadi penetapan hukum baru bagi masalah ini. Oleh karena itu ketika sore hari Rasulullah melihat banyak sekali api-api unggun itu yang di atasnya ada wadah yang memasak sesuatu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka para sahabat, dan ini di waktu sore. Rasulullah bertanya, "Ma hadhihi an-nahar ala ayyi shay'in tuqidun?" Ini api untuk apa? Kalian masak apa ini? Di atas api ini. Qalu ala lahm. Kami sedang masak daging ya Rasulullah. Qal ala ayyi lahm? Daging apa? Kenapa Rasulullah bertanya itu? Kenapa Rasulullah sampai tadi sampai menyelidik seperti itu? Sampai ada infeksi ya kan langsung. Karena hukum penetapan haramnya tadi keledai jinak itu belum lama dilansir oleh Nabi. Dikhawatirkan tadi ada sahabat-sahabat yang belum sampai berita itu. Dan ternyata benar. Ketika Rasulullah tanya itu, kalian masak apa? Mereka mengatakan, kami sedang ala lahmil khumr insiyah. Kami sedang masak daging jinak ya, daging keledai jinak ya Rasulullah. Fakal, maka kemudian Nabi mengatakan, ahrikuha wasiruha. Buang semuanya itu. Ya, tumpahkan semua yang ada di bejana-bejana kalian itu dan kemudian pecahkan ya, alat-alat masaknya itu. Kemudian sahabat ada yang menganjurkan, kami buang saja Rasul, tapi jangan dipecahkan. Ya, tidak apa-apa kata Nabi. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, itu hadis riwayat Muslim, ya, bahwa daging binatang yang haram dimakan, dagingnya itu najis. Artinya tidak boleh disentuh. Dimakan haram tentu. Dimakan tentu haram. Ya. Ini untuk daging babi, ini untuk dagingnya, ini diharamkan untuk makan karena sudah ditetapkan kenajisannya sama dengan binatang-binatang lain yang sudah diharamkan, maka untuk makannya pun haram. Karena kaidahnya adalah segala sesuatu yang dihukumi najis, ya, sudah pasti haram, sudah pasti haram. Ya, an-najasatu fa yulazimuha at-tahrim. Jadi segala sesuatu kullan najasa, segala sesuatu yang najis, fayulazimuha tahrim. Itu pasti bawa konsekuensi hukum haram untuk dimakan dan diminum. Ya? Sedangkan fa'inat tahrim la yulazimut najasa. Sedangkan segala sesuatu yang dihukumi haram belum tentu, ya kan? Ditentu itu najis, belum tentu. Itu kaidahnya yang kita pegang. Jadi kalau penetapan itu najis datang duluan, maka tidak boleh ditentuh, apalagi dimakan dan diminum. Tapi kalau ini haram, ya itu belum tentu, ya kan? Ditentu itu najis belum tentu. Ya, jadi seperti hashis dikatakan oleh Syekh Sadiq, al-hashisah itu apa itu ganja, ya? Atau benda-benda lain, sabu-sabu itu kan haram semua, benda-benda haram semua itu, ya? Haram dimakan. Tapi wahyu tahirah, tapi benda-benda itu suci dan najis ditentu. Ya, seperti baikon haram diminum, tapi kan ditentu tidak. Ya. Kemudian yang ke-9 ini maitah bangkai, ya, bangkai dihukumi najis, ya, kecuali apabila sudah didabak, yaitu sudah disamak, itu dibersihkan kulitnya, jadi kulitnya diklek seperti itu, kemudian lendir dan cairannya dibersihkan dengan air garam itu, ya, kemudian setelah bersih maka kulitnya bisa digunakan dan tidak lagi najis. Jadi asal daripada bangkai itu najis. Namun syariat Islam itu masih memberikan kesempatan adanya al-intifak, yaitu penggunaan dari kulit. Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan sampai kepada azm, yaitu pada tulang, kepada koren, kepada tanduk, ya, dan kepada kuku, dan kepada bulu-bulunya, ya. Jadi kalau bulu kan masuk kulit, tentu harus dengan sama. Jadi para ulama ini dalam hadis riwayat Bukhari itu sampai kepada tadi tulang, tanduk, ya, kemudian apalagi tadi kuku. Ya, jadi yang sifatnya apa itu keras-keras seperti itu masih dibolehkan dan salafun salih itu banyak yang menggunakan seperti itu. Sebagaimana dikatakan al-Imam Az-Zuhri fi Idhamil Maitah naul fil wa ghairihi, aku mendapati banyak manusia dari kalangan salafun salih itu menggunakan sebagai sitir dan juga sebagai tempat untuk minyak wangi, dan mereka tidak menganggap itu bermasalah. Ya. Jadi kalau untuk kulit harus disamak dulu, dan ini pun dibatasi berdasarkan riwayat Maimunah, ya, hadisnya riwayat Ahmad, ya, dan hadisnya dikatakan Hasan, ya, bahwa pembatasan bangkai di sini hanya untuk bangkai yang dagingnya halal dimakan, karena penyebutan bangkai berkaitan dengan penyamakan ini adalah untuk syah, yaitu untuk kambing. Artinya penetapan hukum, ya kan, bolehnya memanfaatkan kulit adalah kulit kambing yang sudah jadi bangkai, yaitu ketika Rasulullah menemukan adanya bangkai itu. Ya. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Ini kan bangkai Rasulullah. Ya. Tidak apa-apa kalau sudah disama. Ya. Jika Rasulullah katakan tidak dulu kalau lihat apabila bangkai itu kulitnya sudah disama, maka tawrah, maka besi. Jadi berkaitan dengan ihab. Ihab itu apa? Kulit bangkai. Kulit bangkai. Dan ini dibatasi tadi dengan datangnya hadis Maimunah. Jadi ada tahsin. Jadi tidak seluruh bagian daripada binatang yang haram, ya kan, itu bisa kulitnya digunakan. Ya. Seperti kulit harimau, ya tentu tidak boleh. Kulit kulit buaya, ya, kulit ular, ya, itu tidak masuk. Tidak masuk. Walaupun sudah disama, ya. Tidak, tidak diperbolehkan, ya. Karena datang tadi hadis yang mentahsis itu, ya. Kemudian juga binatang-binatang yang dikecualikan seperti belalang sama ikan, ya. Kemudian binatang lain yang tidak memiliki darah mengalir, ini bangkainya kalau sudah mati ini tidak najis, ya. Ya, saya kira ini yang disebutkan dalam mu'alif, ya, tentang tadi benar-benar dianggap najis, ya. Jadi harus kita pahami ternyata tidak terlalu banyak, ya. Sehingga ruang gerak kaum muslimin dalam kehidupan juga tidak terganggu, ya. Jadi benda-benda ini ditetapkan oleh Allah sebagai najis, ya, tentu tidak lepas daripada ibtilah, itu ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian itu dengan benda-benda ini, ya. Jadi harus kita yakini bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan aturan-aturan yang Allah buat, semuanya adalah ibtilah, semuanya ujian, ya. Jadi Allah ingin melihat apakah seorang jatuh pada kesesatan, ya, gagal dalam menempuh ujian Allah ini, yaitu tadi tidak bolehnya menajiskan sesuatu, ya. Kemudian apakah dia juga mematuhi aturan-aturan ini seperti salat, itu tidak boleh ada najis-najis yang dibawa, ya. Baik, kawan sekalian, saya kira dari saya cukup, ya, penjelasannya, ya. Jadi yang ingin lebih luas silakan dibaca kitab Fathul Sunnah, ya. Ya, karena di sana ada perselisihan masalah darah, ya kan, dan kemudian khamar, ya. Walaupun pendapat yang rajih darah khamar tidak najis, ya. Pertanyaan, adakah makanan yang batalkan wudu? Ada, yaitu daging unta. Nanti babnya masih jauh tentang pembatal wudu, ya. Jadi daging unta itu membatalkan wudu. Daging unta saja, satu-satunya makanan yang dijadikan oleh Allah ujian bagi kita adalah daging unta. Ya, daging unta itu membatalkan wudu. Kotoran cicak juga najis, tentu karena najis karena cicak haram, ya. Haram dagingnya. Ya, cicak haram dagingnya, kan? Karena Allah perintahkan untuk dibunuh cicak itu. Ya, segala sesuatu yang dilarang kita untuk membunuhnya dan kita diperintahkan untuk membunuhnya, jadi dilarang membunuh, diperintah membunuh, itu haram dagingnya. Ya, dan cicak termasuk yang diperintahkan kita untuk membunuhnya. Kotorannya najis, ya. Jadi kalau kita ingin sholat harus dilihat dulu, ya. Kecuali kalau kita sudah sholat, ya, selesai baru melihat ada kotoran cicak, ya, maka sah, karena kita tidak tahu, ya. Jadi yang menjadi syarat adalah kalau kita tahu dan kita mampu menghilangkan, ya. Kalau lagi sholat jatuh kotoran cicak, kita minggir, kita pindah tempat. Jika anjing boleh dipelihara, keperluan berburu, bagaimana hukum hewan buruan yang digigit? Boleh, dan ini pengecualian. Jadi hukum yang dikecualikan dari syarat. Jadi Allah menetapkan tadi air liur anjing itu kan najis, ya, najis, kan? Jadi najis berarti segala sesuatu yang terkena itu harus dibersihkan, kan, begitu. Tapi kemudian Allah mendatangkan hukum tadi, hukum pengecualian dan hukum rukhsah, adanya keringanan bolehnya digunakan anjing untuk berburu, ya. Boleh digunakan. Dan itu air liurnya tidak dipermasalahkan karena ada istisna, pengecualian hukum itu, ya. Pengecualian hukum. Dan dagingnya tentu halal apabila kita melepasnya dengan menyebut nama Allah dan kemudian dilihat kondisi daging buruannya. Kalau daging buruannya itu acak-acakan begitu, ya, dirobek perutnya, ya kan, kelihatan anjing ini menginginkan, ya, darah buruannya itu, maka tidak boleh dimakan karena anjing itu menginginkan benda buruannya itu, ya. Jadi bukan untuk majikannya, tapi untuk dirinya sendiri, ya. Jadi lihat. Tapi kalau masih utuh, itu untuk majikan. Ya. Anjing buruan kan anjing yang terlatih, ya. Anjing terlatih, anjing yang dididik, ya. Ya, jadi ini hukum pengecualian. Jadi perhatikan coba hukum-hukum yang datang dari syariat ini, yaitu ditetapkan oleh Allah, kemudian dibuat ada pengecualiannya, dibuat ada rukhsahnya. Ya. Nah, yang membuat itu adalah Allah dan Rasulnya sendiri. Ya. Seperti babi dihukumi haramnya, tapi dalam kondisi darurat siapa menetapkan bolehnya? Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bukan manusia, bukan. Jadi pemilik atau pemilik wewenang masalah hukum ini dia sendiri yang merubah, itu yang dibolehkan. Ya. Jadi bukan campur tangan kita, bukan. Ya. Bukan. Jika spray terkena pipis, ya, apa ini, anak perempuan 1,5 tahun, jadi sudah besar ini, ya, jadi sudah ada asupan makanan tambahan saya kira ini, ya, apakah harus dicuci atau boleh dibersihkan dengan tisu? Harus dicuci, apalagi ini disebut anak perempuan. Anak perempuan walaupun bayi belum mendapatkan asupan makanan tambahan, itu diperintah oleh Nabi untuk dicuci sebagaimana air seni dewasa. Ya. Air seni dewasa sama hukumnya. Ya. Sama hukumnya. Ya. Jadi termasuk baul jariah. Ya. Jadi untuk wanita ini agak keras dalam masalah ini, ya, masalah artinya air seni wanita itu walaupun bayi, ya, belum dapat makan tambahan tetap dihukumi sama, dihukumi sama. Ya. Ikan najisnya seperti najis orang dewasa. Baulul ghulam, ya, yandah ali. Jadi kalau bayi anak laki-laki yang belum dapat, ya, makan tambahan itu cukup di yandah saja. Yandah itu bisa diperciki gitu atau diguyur saja. Jadi tanpa harus dibilas. Ya. Tanpa harus diperas kemudian diguyur lagi gitu. Tidak ada perlu, cukup yandah. Wabalul jariah, sedangkan air seni anak perempuan, bayi, jariah itu bayi, yuksal, itu dicuci, ya, cuci. Jadi kayak cuci pakaian itu seperti apa? Jadi direndam dulu, kemudian diperas, kemudian dibilas, ya, seperti itu. Ya, yang belum dapat makanan tambahan, ya. Kalau baru satu minggu sudah dapat, ya berarti sudah hukumnya sudah orang dewasa, orang dewasa. Ya. Ini rahasia yang saya kira dunia ilmiah ini bisa mengungkap itu. Ya. Kalau kita hanya tasdik, kita benarkan saja. Ya. Jadi kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu di balik ini semua ada rahasia-rahasia ilmiah. Ya. Yang para ahlinya itu yang lebih tahu bisa menjelaskan tadi kenapa. Kenapa ada diskriminasi dalam masalah ini? Ya. Kenapa wanita bayinya itu dibedakan sama laki-laki? Ya. Para ulama hanya sedikitlah mengangkat tadi, mengungkap hikmah-hikmah itu. Ya. Salah satunya adalah bayi laki-laki itu secara tabiat manusiawi lebih disenangi. Ya. Mungkin karena lucunya atau bagaimana begitu, itu sering berpindah dari satu gendongan ke gendongan yang lain gitu. Karena senang, orang itu senang gitu. Ya. Senang. Beda sama tadi bayi perempuan. Ya. Nah, ini kan waki, ya, waki, ya. Jadi syariat Islam datang dibuka tadi, diungkap tadi rahasianya itu adalah kalau bayi ini sering pindah-pindah, kemudian dia kencing di sana sini, ya kan, dan hukumnya harus dicuci tadi setiap yang terkena air seninya, ini akan mendatangkan masyaqah, yaitu keberatan, ya, jadi kesulitan. Oleh itu diringankan, diringankan gitu, ya. Jadi yang terkena pipisan itu cukup disiram saja udah. Ya, tidak perlu harus dicuci. Ya. Orang dewasa? Air seninya harus dibersihkan, dicuci, harus dicuci, ya, dicuci. Tadi Rasulullah mencontohkan air seni itu diguyur pakai air, maka diguyur juga untuk dicuci, dibersihkan, di, ya, digusap, ya, disiram, kemudian diperas, disiram lagi. Jadi mungkin kita khawatir, ya kan, di sekitar celana bagian depan mungkin, atau tadi kita lihat ada yang nyiprat begitu, itu diguyur kemudian diperas, kemudian dicuci lagi, ya, sampai kalau sudah demikian sudah hilang. Tidak mungkinkannya gimana? Ya, di kantor gitu kan kita. Hah? Kayak di kantor gitu. Di kantor kan bisa ke toiletnya. Ya, ada percikan. Itu dia tadi. Ya. Oleh karena itu nanti dalam adab-adab qadaul hajat nanti dijelaskan, ya kan? Buang air kecil itu adabnya yang baik yang mana, ya? Jadi kalau apakah di toilet itu dengan posisi santai, ya kan? Pelan-pelan atau mungkin posisi jongkok atau di tempat terbuka yang umumnya adalah mungkin saja tadi, ya? Itu ada cipratan-cipratan. Oleh karena itu buang air kecil itu jangan tidur, ya? Perhatikan. Nanti kemana-mana nanti. Perhatikan. Jadi hati-hati sekali. Jadi, ya. Jadi bagaimana caranya supaya tadi, ya kan, tidak ada cipratan-cipratan, ya. Karena hukumnya kalau sudah terkena ya dibersihkan. Kalau dipakai untuk sholat tidak sah. Karena ma'al kudrah, ya ma'al zikr wal kudrah, kita tahu dan kita mampu untuk menghilangkannya. Kalau terkena ya sudah, berarti oh ini darah ini kayaknya kena tadi. Ya sudah diguyur saja. Guyur, ya. Tapi kan air yang mengalir kan jarang kan sekarang kan. Air mengalir? Iya kan, dijelaskan untuk air yang mengalir kan. Kan itu kalau siraman yang di toilet itu air bersih kan, yang mantul keluar itu kan, itu kan bisa dipakai untuk, ya seperti itu. Jadi intinya adalah harus dibersihkan, ya. Jadi tidak boleh tadi, tidak boleh kita mencari apa, ya kaidah-kaidah permisif itu tidak boleh, ya kan? Kita nanti aja sholatnya di rumah begitu, karena saya khawatir tadi terkena ini, tidak boleh. Islam itu mudah, ya. Kalau kita sudah tahu, ya sudah bersihkan saja. Bersihkan, ya. Ya. Menyulitkan tidak kalau tadi, kalau terkena cipratan kemudian dibersihkan di tempat itu? Kan tidak, ya. Ya cukup diambil air, dibersihkan sedikit, ya kan. Kalau memang satu titik ketahuan itu ada bekas basahnya, ya wilayah itu saja, jangan kemana-mana, ya. Ya. Kemudian kotoran hewan yang boleh dimakan hukumnya tidak najis. Iya, tidak najis, ya. Seperti kotoran ayam tadi, berarti pakaian yang terkena boleh dipakai sholat sebelum dibersihkan. Sebelum dibersihkan boleh, namun persoalannya adalah tadi, ya kan? Kita menghadap Allah itu kan dengan apa? Dianjurkan, disunahkan bersih, kemudian wangi-wangi. Apa ada di negeri mau sholat bawa sembelih? Kan tidak mungkin, ya kan? Kesuatu itu terganggu juga kan gitu, ya. Belum lagi nanti kalau orang melihat, ya, orang tidak paham hukum ini, ya kan? Ya, kadang ya mereka tadi, ya kan, mungkin menganggap itu tidak sah, ya. Yang jelas tadi, ya kan, masuk masjid atau di rumah, ya itu tetap dipelihara kebersihan itu, walaupun tidak sampai puncak tingkat najisnya, ya. Bolehkah sholat wajib dengan celana yang ada mazinya? Tidak boleh, tidak boleh. Tadi perintahkan tadi, ya kan? Mazi itu najis, harus dihilangkan. Kalau sudah najis, berarti wajib dihilangkan. Dan para ulama jumhur mengatakan, ya, membersihkan najis itu termasuk syarat sahnya sholat. Ya. Walaupun dalam kitab Tsabiqus Sunnah ini lebih kuat pendapatnya, atau dia lebih menguatkan pendapatnya, mualif ini, untuk tidak termasuk syarat, ya, tapi wajib untuk dibersihkan saja, tapi tidak termasuk syarat. Namun yang lebih benar adalah itu termasuk syarat, ya. Jadi syarat. Jadi keberadaan najis itu tidak sah sholat kita, ya. Diharamkan sholat yang di masjid tersebut ada kuburan. Iya, tidak diperbolehkan, ya. Kalau kita tahu sebelum kita sholat, kita tahu ada kuburannya dan masih ada masjid lain yang tidak ada kuburannya, maka sholat di masjid yang tidak ada kuburannya, ya. Ya. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan. La tusalli ilal kubur, kata Nabi, janganlah kalian salat menghadap kubur. Sedangkan kalau kuburan itu tidak di hadapannya, maka hadisnya bukan itu, tapi hadis yang lain. Itu hadis yang beribadah di sekitar kubur. Ya. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya Yahudi Nasrani dilaknat oleh Allah itu karena menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yang dimaksud dengan masjid-masjid itu adalah bukan dalam bentuk bangunan, tapi dia menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk ibadahnya, ya. Oleh karena itu makam Mbah Priok ini tetap diharamkan, ya kan? Walaupun di sana tidak ada orang minta-minta kepada Mbah Priok, namun dijadikan tempat zikir, tahlil, ya, salawat dan berdoa itu tidak diperbolehkan, ya. Ya. Kita melihat, ya kan, pemahaman dari saudara kita ini masih jauh lah, ya. Jadi mereka ini banyak yang tidak paham tentang masalah akidah tauhid. Ya. Di kaitan-kaitan dengan penjelasan para ulama tadi bahwa tidak mesti dalam bentuk masjid. Ya. Kalau seorang sudah mengambil bagian untuk ibadah di sana seperti tadi kan, sebagai zikir, sebagai ya, membaca Al-Qur'an ya kan, selawatan berdoa tadi itu sudah jelas itu menjadikan masjid. Ya. Kuburan Babri itu sudah dijadikan sebagai masjid oleh mereka. Ya. Tapi untuk menyampaikan masalah ini kan perlu waktu dan perlu hikmah juga, hati-hati ya. Agak sensitif sekali masalahnya ya. Sayangnya memang para ulama masih diam saja ya kan. Artinya mestinya mereka juga membantu pemerintah untuk menjelaskan ya kan sebab-sebab ini direlokasi atau apa begitu dipindahkan statusnya. Itu tujuan pokoknya adalah menyelamatkan akidah kaum muslimin ya. Tapi penjelasan ini tidak akan mendapat respon baik kalau mereka tidak paham tentang apa itu tauhid, ya. Karena ini sudah menjadi tadi kan satu keyakinan yang turun menurunnya kan, ya. Oh, masa tahlil tidak boleh, masa baca Al-Quran tidak boleh, masa macam-macam nanti, ya. Jadi memang perlu ini disikapi dengan bijak, ya. Baik, kuat kalian sudah hampir setengah satu ini luar biasa ini, ya. Banyak ini, ya, setengah dua ya. Mohon maaf ini ya, jadi waktunya berlebihan, ya. Baik, saya kira bisa ditutup dengan doa kepada majlis Tuhan atau mengundang kesyukuran dan kasih kepada Tuhan. Assalamualaikum.